sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila faqihna fid-din. Nas'aluka 'ilman nafi'ah. Wa na'udzubika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita, belajar fikih dengan bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada bab baru, Faslun Fasal Al-Ma'u Qalilun wa Katsirun. Pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan bahwa ada air yang pertama suci dan mensucikan. Air suci yang bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lainnya, bisa digunakan untuk berwudu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Kemudian yang kedua adalah air suci namun tidak bisa mensucikan. Ada dua, yaitu air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis. Yang kedua adalah air yang semula memang suci dan mensucikan, akan tapi telah berubah karena bercampur dengan sesuatu yang lain yang suci. Seperti air yang semula suci dan mensucikan, kemudian telah bercampur dengan kopi, bercampur dengan teh, sehingga menjadi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Di sana ada yang ketiga, yaitu air terkena najis. Semula air tersebut adalah suci dan mensucikan, akan tetapi kemudian air tersebut terkena najis. Air ada dua. Air itu ada air sedikit dan air banyak. Itu adalah muqaddimah pembahasan air mutanajis, air terkena najis. Air ada dua, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu air yang tidak mencapai dua kullah. Adapun air banyak, yaitu air yang mencapai dua kullah atau lebih. Jadi kalau sudah di dalam bab fikih bicara tentang air banyak, artinya air tersebut melebihi daripada dua kullah. Baik, air dua kullah itu kurang lebihnya kalau hitungan liter, kurang lebihnya 216 liter. Maka itu air banyak. 216 liter ke atas itu air banyak. Kalau ukuran tempat yang digunakan untuk menampung air adalah jika panjang, lebar, dan tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya itu 101 dirok seperempat. Satu dirok nih, satu dirok itu dua jengkal. Satu dirok seperempat. Kurang lebihnya 60 senti. Ini satu dirok. Seperempatnya tambah begini. Panjangnya, lebarnya, dalamnya, satu dirok seperempat, maka kalau diisi air, namanya dua kullah. Atau 60, 60, 60. Isinya adalah kurang lebihnya dua kullah. Baik, setelah kita tahu air banyak adalah air yang lebih dari dua kullah, baru masuk wilayah pembahasan najis. Air tersebut dua kullah atau kurang dua kullah, ada dua. Air sedikit kurang dari dua kullah, air banyak dua kullah lebih. Jika air itu air sedikit, jika air itu air sedikit, yakni kurang dari dua kullah, maka air tersebut jika kejatuhan najis, jika kejatuhan najis, maka spontan langsung air tersebut menjadi najis, mutanajis. Biarpun tidak berubah, biarpun tetap dalam kejernihannya, ada 10-20 liter air, atau 50 liter, yang penting tidak sampai 216 liter. Ada air yang suci dan mensucikan, baru kita ambil dari sumur, kita tuangkan di bak, kemudian ternyata, ada ayam yang baru netas, bersih bulunya, lompat masuk ke situ mati, jadi bangkai di situ, kita angkat ayam tersebut, lihat, belum ada kotorannya, sudah mati. Bangkai adalah najis. Air tersebut tidak ada berubah sedikitpun. Tetap dengan kejernihannya, maka biarpun air tidak berubah sifatnya, kalau sudah kemasukan najis, maka air menjadi mutanajis. Karena airnya adalah air sedikit. Baik. Yang kedua, jika air itu banyak, air yang lebih dari 2 kullah, lebih dari 216 liter kurang lebihnya, jika air tersebut banyak, kejatuhan najis, kemasukan najis, maka air tersebut baru akan disebut mutanajis atau menjadi najis kalau ada perubahan dari salah satu sifat-sifat air. Sifat air ada 3, baunya, warnanya, dan rasanya. Jika gara-gara kemasukan bangkai tersebut, kok berubah baunya, maka menjadilah air tersebut mutanajis. Atau bau tidak berubah, tapi warnanya berubah menjadi mutanajis. Bau dan warna tidak berubah, rasanya berubah menjadi mutanajis. Tentu berubahnya berubah karena sesuatu najis yang masuk tadi. Baik, ini pembahasan tentang air. Baik, kita keluar sedikit, sifat air ada 3 ya. Sifat air adalah, yang nah, kalau bicara tentang sifat air adalah membahas tentang warnanya, baunya, dan rasanya. Baik. Kemudian setelah itu, kita langsung baca ke kitab. Ingat barusan, air banyak kalau terjadi kejatuhan najis, selagi tidak berubah, tidak najis. Baru akan menjadi najis kalau air banyak tersebut berubah. Beda dengan air yang sedikit. Kalau air sedikit, kejatuhan langsung berubah menjadi najis. Tapi kalau air banyak, kejatuhan bangkai 10 ayam. Tapi ada di kolam banyak. 10 ayam mati semua di situ. Bahkan kerbau mati di situ. Setelah diangkat, masih bersih. Tidak ada perubahan. Maka air tetap suci karena enggak ada perubahan. Baik, kalau air banyak baru dikatakan berubah menjadi najis, mutanajis, kalau memang ada perubahan dari salah satu sifatnya tadi. Baik, kita langsung ke kitab sebentar. Al-ma'u, air itu, qalilun wa kathirun, ada 2. Yang pertama adalah air sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, wa kathirun, dan air banyak. Air itu ada 2, air sedikit dan air banyak. Wal al-qalilu, air sedikit itu, madunal qullataini, air yang kurang dari 2 kolah. Kalau wadahnya kurang dari ukuran wadah yang sudah disebutkan tersebut, wadahnya rupanya bukan 60-60-60, misalnya 50-50-50. Airnya belum banyak, belum mencukupi. Masih air sedikit. Kalau air belum mencukupi, belum mencapai batas 2 kolah, maka itu air sedikit. Wal kathiru, adapun air banyak adalah kullatani fa akthar, air yang mencapai 2 kullah yang sudah disebutkan tadi, fa akthar atau lebih. Selesai, titik sampai di sini. Tujuannya membahas masalah air itu ini. Al-qalilu, air yang sedikit tadi, kamu sudah faham ini, baca kitabnya gampang. Air sedikit tadi, yatanajjasu, akan berubah menjadi najis, biwuku'in najasati fihi, dengan jatuhnya najis ke air sedikit tersebut. Wa illam yataghayyar, biarpun tidak ada perubahan airnya. Enggak berubah warnanya, enggak berubah rasanya, enggak berubah baunya. Cuman karena airnya sedikit, maka kejatuhan najis langsung berubah menjadi air buta najis. Wal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak. Wal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak. La yatanajjasu, tidak akan menjadi najis. Air banyak, kalau kejatuhan najis, tidak berubah menjadi najis. Kecuali jika ada perubahan salah satu daripada sifatnya. illa idza taghayyara, kecuali jika berubah ta'muhu rasanya, au launuhu warnanya, au rihuhu atau baunya. Atau baunya. Baik. Sampai di sini belum cukup. Kita harus tahu. Sudah tahu air. Sudah tahu air, kemudian dijelaskan air mutan najis. Air berubah menjadi najis. Berbeda antara air banyak dan air sedikit. Air sedikit, kejatuhan najis langsung berubah menjadi mutan najis, menjadi najis. Air banyak baru akan berubah menjadi najis jika ada perubahan dari salah satu sifatnya. Ada satu yang belum dibahas. Apa itu najis? Kan mestinya begitu. Nanti kalau pisang goreng dianggap najis kan bermasalah. Nah, sekarang apa itu? Di sini harus dimasukkan. Najis itu apa? Najis itu adalah sesuatu yang jika nempel di badan dan baju kita akan menjadi sebab tidak sahnya sholat. Definisinya pun tidak sempurna. Sehingga para ulama kadang tidak mendatangkan definisi. Segala sesuatu yang susah didatangkan bil haddi dengan definisi, maka hendaknya didatangkan bil addi dengan isinya langsung, enggak pakai definisi. Maka sebaiknya langsung mengatakan najis adalah, lah ini akan Buya kasih penjelasan langsung. Najis itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i hanya ada 7. Jangan mikir yang lainnya. Najis ada 7. Yang pertama, segala yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Lubang depan, lubang belakang, tahu? Baik satu, dari manusia atau binatang. Manusia atau binatang. Dua, baik di darat ataupun di laut. Harus paham di sini. Baik di darat ataupun di laut. Yang keluar dari dua lubang, dari manusia jelas najis. Air kencing, buang air besar najis. Dari ayam jelas. Kecuali, ada pengecualinya nanti. Air mani kecuali air mani bagi manusia. Air mani itu bakal manusia. Kalau di ayam ya telur. Telur najis, tidak boleh dimakan nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah muntahan. Muntahan. Jelas, muntahan najis. Yang ketiga adalah darah segar atau darah busuk, baik dari manusia atau binatang. Baik dari manusia atau binatang. Darah segar jelas. Darah busuk apa? Nanah. Dapat berapa? Dapat 3. Kecuali 2 darah yang disabdakan Nabi, dua darah yang tidak najis sekaligus halal dimakan, yaitu al-kabit wat-tihal, hati dan limpa dari binatang yang disembelih, dari binatang halal yang disembelih. Hati, limpa itu adalah darah tapi tidak najis sekaligus halal dimakan. Selain itu darah najis semuanya. Baik darah manusia atau darah binatang. Jelas? Jadi jangan berpikir yang lain-lain. Ini praktis ini. Kalian harus tahu tentang najis. Setelah darah, yang keberapa? Empat adalah bangkai. Bangkai adalah binatang yang pertama, binatang yang mati tanpa disembelih. Dari binatang yang halal dimakan. Binatang halal dimakan ayam, tapi matinya tidak disembelih. Yang kedua, binatang yang mati dari yang tidak halal dimakan, biarpun disembelih. Ular biarpun kau sembelih tetap jadi binatang, jadi bangkai. Kalau kita menyembelih ular, tetap jadi bangkai. Jelas? Itu bangkai. Ingat semua binatang. Kecuali ada dua binatang yang bangkainya tetap halal. Ada dua binatang pengecualian. Yang bangkainya tetap halal, yaitu yang pertama belalang, yang kedua adalah ikan. Selain itu adalah najis, gede dan kecil. Yang paling gede gajah, yang paling kecil adalah semut. Najis semuanya. Bangkai. Jelas? Itu adalah bangkai. Ini yang keberapa tadi urusan? Yang keempat. Buya tegaskan dulu, supaya ada, kadang ada kebimbangan. Misalnya, ikan itu bangkainya adalah halal. Gak ada bangkai ikan haram, gak ada. Dalam mazhab Syafi'i semuanya. Bangkai ikan adalah halal. Alhamdulillah. Kalau ikan harus disembelih, kamu yang pusing, orang Jawa. Saya orang Jawa, suka teri. Sembelih, pusing lah nanti. Alhamdulillah gak usah disembelih. Ya. Enak, tinggal goreng saja. Baik. Nah, kadang-kadang ada kerancuhan begini, anak-anakku semuanya. Ini barusan. Ada pun yang di luar para pemirsa dan para pendengar. Bangkai ikan adalah halal. Tapi tadi kita sebelumnya sudah bicara. Semua yang keluar kotoran dari jalur depan, jalur belakang adalah Yang kedua darah adalah juga najis. Nanti di saat bicara tentang ikan kadang-kadang bingung. Makanya saya tekankan. Maka kotoran ikan najis atau tidak? Ikannya tidak najis. Akhirnya tidak apa? Halal dimakan. Darah ikan, najis. Kadang orang bingung. Mentang-mentang ikannya tidak akan jadi bangkai, bangkainya tetap suci, lalu darahnya dianggap suci. Enggak. Darah ikan tetap najis. Selesai. Kemudian yang kelima adalah minuman. Berarti cairan yang memabukkan, khamr, dan beraneka ragam pengembangan tentang khamr, terserah apa saja. Termasuk di dalamnya adalah minuman beralkohol. Sebab alkohol adalah ruhnya khamr, alkohol yang diminum. Kita tidak bicara tentang alkohol yang tidak diminum. Alkohol yang dikonsumsi untuk diminum itu adalah ruhnya khamr. Maka alkohol adalah najis. Kalau kena badan kita adalah najis. Netes di air suci mensucikan. Kalau air sedikit langsung berubah jadi najis. Alkohol atau arak, minuman keras adalah najis. Selesai? Dapat berapa? 5. Sekarang yang keenam. Anjing dan keturunannya. Anjing dan keturunannya. Ada anjing digauli kambing, keluar sapi. Najis atau tidak? Najis, sebab mboknya anjing. Anjing dengan anjing keluar anak ganteng banget. Najis atau tidak? Karena keturunan anjing. Baik. Kemudian terakhir adalah babi dan keturunannya. Babi dan keturunannya. Selesai. Inilah rambu-rambu. Kita hafal 7, setelah itu tidak usah mikirin najis. Ludah. Ada air sedikit, kita ludahi. Najis atau tidak airnya? Karena ludah tidak. Lebih serem lagi, ingus. Najis? Ada satu anak bajunya banyak, 12 bajunya. Cuman makainya Januari satu, Muharram satu. Satu bulan Muharram pakai baju satu. Bajunya putih sampai kayak batik, hitam semuanya. Hitam, baunya luar biasa. Bau hitam, najis atau tidak? Tidak, karena keringat tidak najis. Harus paham. Kamu ada yang pelit, nyembunyikan buah di bawah ranjang. Tak taunya seminggu lupa, enggak dimakan. Busuk, hitam, bau, najis atau tidak? Tidak, harus paham. Karena najis cuma 12, enggak usah pusing nanti. Kan 12. Najis hanya berapa? 7, selesai. Nah, 7 tadi, kalau masuk ke air, maka akan berubah air. Dengan catatan tadi, kalau air sedikit langsung berubah itu air. Kalau air banyak, kalau airnya sedikit, kena najis yang 7 tadi, langsung air menjadi mutanajis. Tapi kalau airnya banyak, baru dikatakan air itu menjadi najis kalau ada perubahan. Salah satu dari sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya. Baik, kemudian di sana sebenarnya ada pembahasan tentang najis. Ada yang najis ringan, najis mukhaffafah, kemudian ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Tiga-tiganya kembali kepada 7 tersebut. Yang jelas 7-7-nya najis. Dan itu pernah Buya hadirkan dalam fikih praktis. Jelentreh panjang lebar tentang najis mukhaffafah adalah najis bayi yang masih kecil, yang belum makan apa-apa kecuali susu ibundanya, satu. Yang kedua belum mencapai 2 tahun. Kencingnya saja, kalau empuknya tetap najis yang lainnya. Najis mutawassithah. Najis mukhaffafah, najis bayi laki-laki, bayi laki-laki. Baru makan air susu ibu, kemudian belum mencapai 2 tahun. Kencingnya adalah najis mukhaffafah. Kemudian najis mughalladhah adalah najis anjing dan babi, bebasahan yang nempel di anjing. Sekujur badan anjing dan babi menurut mazhab kita adalah najis mughalladhah, najis berat. Semuanya. Maka bebasahan yang nempel pindah ke tempat kita, kita akan terkena najis mughalladhah. Kemudian selain daripada bayi kecil sama anjing dan babi, maka itu namanya najis mutawassithah. Sudah dijelaskan dalam fikih praktis, gambarannya kayak seperti itu. Kemudian cara mensucikannya beda antara najis mukhaffafah. Mukhaffafah cuma dipercikkan dengan air saja. Misalnya ada baju yang terkena kencingnya anak kecil yang belum makan kecuali susu ibundanya, dan umurnya belum 2 tahun, dan dia adalah bayi laki-laki, maka cukuplah. Jika sudah selesai, tidak ada bentuk kencingnya, oh tadi ini baju ini kena najis, tinggal kita percikkan air saja. Itu sudah suci. Kemudian kalau najis mutawassithah, kita guyur, kita basuh, sekiranya najis itu hilang, kita guyur. Dan ini sebetulnya harus dijabarkan lagi, karena di sini tidak dibahas. Tidak dibahas. Harus dijabarkan tentang bagaimana mensucikan baju. Ada hubungannya dengan air. Makanya ini memang ini kitab pengantar ini, kitab pengantar, kitab berkah. Ajibnya, beliau ngarang begini, tapi yang membaca orang banyak. Yang mensyarahi orang banyak. Namanya kitab penuh berkah. Waktu nulisnya pun dengan tulus, ingat Allah. Maka tugas yang mengajar itu yang menyempurnakan. Baik, air, masalah najis. Cara mencucikan najis mutawassithah. Ini kebanyakan najis adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu adalah najis tengah-tengah. Bukan najis ringan, bukan najis berat. Seperti air kencing dan sebagainya. Lah kalau kita mencucikan air kencing, baju kita terkena air kencing, atau kena empuk ayam dan seterusnya, maka cara mensucikannya dilihat kembali kepada bab air. Jika airnya itu adalah air banyak, suka-suka. Apakah baju yang terkena najis kita datangkan ke air, atau airnya yang kita datangkan ke baju, itu suka-suka, karena airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, maka kalau baju yang terkena najis kita datangkan ke air, maka air langsung rusak bab najis yang barusan kita bahas. Air sedikit kemasukan najis, bagaimana hukumnya? Najis, hati-hati. Makanya kalau airmu cuma sedikit, khususnya yang mencuci dengan mesin cuci. Karena di kota biasanya airnya kan suka macet. Sehingga seorang ibu nabung air di mesin cuci. Setelah mesin cucinya penuh, baru celana anaknya yang kena najis dimasukin. Menjadilah najis semuanya. Mestinya tidak begitu. Mestinya tidak begitu. Akan tapi baju dulu yang terkena najis baru airnya. Karena air sedikit. Sebab kalau air sedikit harus didatangkan, bukan didatangi. Kalau airnya yang didatangi berubah menjadi najis. Ini tandanya. Kemudian, kalau kita mencuci baju yang terkena najis, misalnya, baju terkena najis, baju kita taruh di bak, kemudian kita kuyur dengan air, dengan timba. Setelah tergenang, tidak harus meluber, tidak harus tumpah. Asalkan sudah mengenang, kemudian kita goyang-goyang, lalu air merata ke seluruh bagian baju, kemudian kok kita angkat bersih, maka baju sudah suci. Biarpun tidak pakai sabun, biarpun tidak tiga kali. Tidak harus tumpah dan tidak harus tiga kali. Kebiasaan orang di kampung harus tumpah dan harus tiga kali. Sudah begitu nyucinya pakai timba, hamil tua. Sudah itu anaknya nangis digendong di belakang. Kasihan itu ibu. Fikihnya kurang, padahal cukup. Yang penting, baju itu sudah tergenang dengan air. Terendam dengan air. Biarpun airnya tidak sampai tumpah, tinggal digoyang-goyang begitu, maka menjadi suci. Sama dengan mesin cuci pun demikian. Jika baju kita letakkan di mesin cuci, kemudian kita guyur air dari atas. Yang penting sudah tenggelam itu air, mesin cuci kita goyangkan, lalu kita buang airnya, sudah suci itu barang. Adapun sabun itu babnya beda. Sabun adalah untuk membersihkan, bukan untuk mensucikannya. Sabun tidak bisa mensucikannya. Karena justru sabun menjadikan air menjadi tidak bisa mensucikannya. Coba, air suci mensucikan, kita taruh sabun menjadi tidak bisa mensucikannya. Jadi sabun itu untuk membersihkannya dan sabun bukan untuk mensucikannya. Harus dibedakan di sini. Ini pembahasan detail. Makanya ada fikih praktis yang kami hadirkan, itu hendaknya dicari nanti. Kita harus fikih praktis itu faham dulu, nanti baca kitabnya gampang. Nanti ada cara membersihkan, nanti ada najis dibagi antara hukmiyah dengan ma'nawiyah, hukmi dan ma'nawi. Hukmi adalah yang bisa terlihat, hukmi adalah enggak terlihat, tidak ada bentuknya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya. Tapi tadi jelas di sini ada orang kencing. Setelah saya cium lantainya enggak ada pesingnya. Saya lihat tidak ada warna kuningnya. Dijilat pun enggak ada rasa asin enggak. Ini bagaimana ini? Sudah dibersihkan belum? Sudah dicucikan belum? Belum dicucikan. Maka lantai tetap najis. Yang najis hanya wilayah lantai tersebut misalnya. Sekotak ini yang najis di sini. Baik. Kemudian setelah itu nanti ada cara mensucikannya bagaimana? Jika kita mensucikan sebuah tempat. Ini pengantar saja wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Sedikit kita percepat. Nanti detailnya di fikih praktis. Ada pembahasan khusus di fikih praktis. Ini singkat begini. Jika kita di ubin yang ke-6 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terkena najis. Najis apa saja? Dilihat. Jika najisnya najis yang terlihat. Jika najisnya najis yang terlihat, berarti najisnya najis aini. Bisa terlihat oleh mata, tercium baunya, atau bisa dirasakan. Maka jika najisnya seperti itu, maka jangan buru-buru dikuyur air. Kalau diburu-buru diguyur air-air yang sedikit, maka nanti justru najis akan kemana-mana. Tapi hendaknya wilayah ubin yang ke-6 tadi, kita jadikan najisnya najis hukmiyah dulu. Kita bersihkan, kita gosok. Dengan kain, dengan tisu, sampai bersih, tisu dan kainnya najis. Kita suci, dicucikan di kamar mandi atau tempat cucian. Setelah itu, berarti ini akan mengering. Setelah mengering, kita cium baunya tidak ada, kita rasakan tidak ada, kita lihat tidak ada bentuk najis, najisnya. Maka saat itu tempat tersebut telah berubah menjadi najis hukmiyah. Jika najis hukmiyah, cara mensucikannya sangat mudah, yaitu cukup kita guyurkan air, air segelas saja, kita tuangkan di bekas empup tadi, tapi empupnya sudah tidak ada, sudah diangkat. Kita tuangkan sedikit air, yang penting menggenang, merata, itu sudah suci. Dan airnya tersebut tidak najis. Air tersebut adalah air suci. Selagi belum terpisah dari ummiyah, masih suci dan mensucikannya. Suci dan mensucikannya. Kalau diminum halal. Karena apa? Dia tidak najis. Karena najisnya tadi sudah menjadi najis hukmiyah. Itu diantara beberapa poin masalah najis. Baik, setelah itu, kita tinggalkan dulu masalah najis. Karena ini adalah fikih ringan. Fikih ringan maksudnya ya, poin-poin penting yang dihadirkan oleh Syaikh Salim bin Sumair. Tiba-tiba sekarang masuk bab mujibatil ghusli. Kemarin bicara wudu, tiba-tiba sekarang bicara tentang yang mewajibkan mandi. Kalau urutannya, fikih praktis adalah apa yang membatalkan wudu dulu. Setelah membatalkan wudu, gimana cara wudu? Ini apa-apa? Faslun fasal. Mujibatul ghusli yang mewajibkan mandi, sittatun ada enam. Keluarlah dari buku terlebih dahulu. Yang mewajibkan seseorang wajib mandi itu ada enam. Yang pertama adalah bersenggama. Bersenggama. Bersenggama mewajibkan mandi, mohon maaf ini majelis mulia, bagi kaum pria, jika sudah menenggelamkan kepala kemaluannya ke wilayah perempuan, maka hukumnya wajib mandi. Baik. Wajib mandi bersenggama. Baik, na'udzubillah. Senggama dengan halal atau haram. Haram, zina, wajib mandi. Na'udzubillah. Masukkan ke lubang belakang, wajib mandi. Memasukkan ke lubang binatang, wajib mandi. Perempuan digauli kera, wajib mandi. Ya, intinya bersenggama, senggama, selesai. Itu mewajibkan mandi. Yang kedua adalah keluar mani. Keluar mani, biarpun tanpa senggama. Keluar mani, maninya sendiri tentunya. Tapi kalau yang keluar adalah maninya orang lain, tidak wajib mandi. Contoh, seorang perempuan digauli oleh suaminya. Kemudian mani sang suami tertumpah di dalam tempatnya seorang perempuan. Tapi sang perempuan sendiri enggak sempat puas, enggak sempat keluar mani. Maka perempuan tersebut tetap wajib mandi karena digauli, ya enggak? Wajib mandi. Setelah perempuan itu mandi, tidak lama kemudian lagi duduk-duduk keluar mani. Maka keluar mani ini tidak mewajibkan mandi karena bukan air maninya. Itu air mani siapa? Suaminya. Jelas. Jadi yang menjadikan sebab mandi, wajib mandi adalah keluar air mani, maninya. Berbeda dengan jika perempuan itu waktu digauli oleh suaminya juga merasakan keluar mani. Kalau dia juga merasakan keluar mani, maka jangan buru-buru mandi besar. Dikhawatirkan setelah mandi besar nanti keluar, maka dihimbau untuk bisa pipis dulu, buang air kecil dulu sampai tuntas. Sehingga nanti setelah mandi besar tidak ada lagi yang keluar dari air maninya. Kalau ternyata keluar air mani, maka wajib mandi lagi. Kok begitu? Lah tadi keluar mani. Tadi kan sudah mandi. Biarpun kamu sudah mandi, tapi keluar lagi air maninya. Kan mungkin air mani suami, mungkin air manimu juga. Oh, kamu juga keluar syahwat, keluar mani. Maka disinilah air maninya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah haid. Wanita yang haid, tuntas dari haid, wajib mandi. Yang keempat adalah nifas. Nifas wajib mandi. Yang kelima adalah melahirkan bayi atau bakal bayi dengan cara normal atau tidak normal. Melahirkan bayi, seorang wanita melahirkan bayi wajib mandi. Bukan bayi, kata dokternya, aduh harus sabar kau. Guguran, bakal bayi, wajib mandi. Kemudian, pakai sesar, wajib mandi. Melahirkan wajib mandi. Kemudian yang keenam, mati. Tapi bukan mandi sendiri. Kalau mayit suruh mandi sendiri, kamu yang takut nanti. Mandinya mayat, yaitu dimandikan. Maka mayat wajib dimandikan. Termasuk fardu kifayah. Dengan catatan mayat seorang muslim yang bukan mati syahid. Baik. Kemudian di dalam masalah mandi besar. Catatan, jika ada orang punya 5 hadas besar, maka wajib mandinya cuma sekali. Seorang wanita yang hamil tua, sudah mau melahirkan, digauli oleh suami, digauli wajib mandi atau tidak? Sudah tuh dia keluar mani juga. Habis keluar mani, belum sempat mandi, lahirlah bayi. Habis lahir bayi, nifas. Habis nifas, selesai tuntas nifasnya. Maka dia wajib berapa kali mandinya? Sekali saja. Bukan 4 kali mandi. Ada catatan lain lagi. Jika seorang wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka haram baginya untuk mandi besar. Karena mandi besar itu artinya mengangkat hadat. Sementara wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, selagi darah masih keluar, maka biarpun dimandikan 1000 kali mandi, tidak akan terangkat, itu hadat. Maka dari itu, jika ada wanita dalam keadaan haid dan nifas, kalau mandi besar hukumnya haram, karena dia tahu hadasnya tidak terangkat. Namanya main-main ibadah. Tapi kalau mandi keramas tetap perlulah agar cantik. Sama seorang perempuan, jika habis melahirkan, ini yang sering salah di kampung-kampung. Dan mungkin di antara kita juga pernah melihat atau mendengar langsung. Kesalahan di kampung-kampung. Habis melahirkan langsung sama ustadznya suruh mandi besar. Karena di kitab Safinatun Najah, melahirkan harus mandi. Sehingga apa? Ibu harus mandi. Tidak sadar bahwasanya setelah melahirkan keluar darah nifas. Padahal kalau habis melahirkan, kok disusul oleh darah nifas, haram mandi besar. Ini yang sering salah paham di kampung. Sehingga langsung mandi besar. Habis dia melahirkan langsung mandi besar, mandi wiladah. Tidak. Kalau mandi keramas agar wangi, biar bayinya tidak sesak nafas, itu mah boleh mandi. Tapi kalau mandi dia niati untuk mengangkat hadas besar, hukumnya tidak boleh. Karena apa? Dia dalam keadaan nifas, tidak bisa diangkat hadasnya. Berbeda kalau wanita tersebut setelah melahirkan terbukti tidak keluar darah nifas, maka dia langsung spontan melaksanakan mandi wiladah, mandi melahirkan. Selesai. Masalah bab mandi. Kemudian furudul ghusli itsnani, fardunya mandi, kewajiban dalam mandi ada 2. Alatnya sama, air yang suci dan mensucikannya, yang sudah dibahas. Akan tapi fardunya mandi, kewajiban di dalam mandi itu ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat mandi besar. Kalau sudah kalimat mandi besar, enggak usah disebut tentang jenis yang mewajibkannya. Kalau sudah bicara mandi besar, masuk di dalamnya haid, nifas, melahirkan, keluar mani, dan bersenggama. Makanya, aku niat mandi besar sudah selesai. Boleh mengkhususkan kalau memang dia haid, aku niat mengangkat hadas haid, sah. Tapi kalau cukup mengatakan aku niat mandi besar, sudah sah. Niat harus ada. Disebutkan pada pertemuan yang lalu, namanya niat. Niat adalah mahalluhu fil qalbi. Di dalam hati. Diucapkan sunnah. Kapan niat itu dilaksanakan? Niat itu dihadirkan pertama kali kita membasuh anggota tubuh kita. Di saat kita mulai mengguyur, saat itu kita niat. Aku niat mandi besar. Dengan bahasa Jawa, Allah juga faham. Yang pertama. Yang kedua, meratakan air ke sekujur tubuh. Meratakan air ke sekujur tubuh yang dibawa dalam sholat. Kalau kamu punya rambut, wahai para santri, 6 meter, wajib dibasuh semuanya. Karena rambutmu dibawa dalam sholat. Biarpun tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, enggak harus. Tidak sampoan juga enggak apa-apa. Paling akibatnya gatel gitu saja. Yang jelas, mungkin kalau tidak ada sampo, buru-buru kita mau sholat, boleh. Kita langsung guyur sekujur tubuh, sudah sah. Sekujur tubuh, kukunya panjang, makruh tapi. Tetap wajib dibasuh semuanya. Jadi yang dibasuh itu meratakan air ke sekujur tubuh. Meratakan air ke sekujur tubuh. Tubuh yang dibawa dalam sholat. Adapun tubuh yang tidak dibawa dalam sholat, enggak wajib dibasuh. Pemahaman ini yang perlu faham. Sebab sering ada orang bertanya, gimana seorang perempuan yang haid, kemudian rambutnya rontok, apakah wajib dimandikan? Nah, kan begitu. Ini adalah sering terjadi pertanyaan di mana-mana dan tidak berakhir pertanyaan. Tetap saja ada yang bertanya. Ya, karena tempat ngaji berbeda-beda. Coba kalau yang faham, tentu mudah memaham menjawabnya. Pertanyaannya adalah begini. Memotong kuku atau rambut yang rontok. Apakah waktu kita sholat nanti, rambut yang rontok sama kuku yang terpotong dibawa sholat atau tidak? Tidak. Sementara kita mandi besar untuk bisa melaksanakan apa? Sholat. Nah, kalau sudah begitu, ngapain pusing-pusing ngurusi potongan kuku sama rambut yang rontok? Santri pasti paham karena sudah ngaji. Berarti rambut rontok sama kuku yang telah dipotong wajib dicucikan atau tidak? Tidak. Karena tidak kita bawa dalam sholat. Selesai pemahaman. Ya tidak? Paham? Ini ada orang bingung, rambutnya rontok hilang, mau dimandikan. Kuku dipotong. Bahkan kalau jempolmu sudah dipotong, ya sudah, gak usah dibawa lagi. Enggak dipakai sholat kok. Paham? Nah ini kadang-kadang perlu faham fikihnya. Fikih faham, bukan fikih hataman nyembelih ayam. Fikihmu kalau fikih hataman bermasalah. Cuman nanti dikatakan sunnah. Sunnah. Makanya termasuk yang baca kitab Bidayatul Hidayah harus pakai guru. Sebab dalam hal ini Imam Ghazali seolah-olah mengatakan itu wajib. Sementara ilmu mengambilnya tidak seperti itu, berguru. Ilmu harus ada, diambil, difahami dari kitab fikih yang berurusan dengan masalah yang tertentu. Bidayatul Hidayah, kitab tarbiyah, kitab adab, kitab akhlak. Bahkan di dalam kitab tersebut Imam Ghazali tidak membedakan antara fardhu, rukun dan sunnah. Selalu mengatakan, hendaknya engkau lakukan, hendaknya engkau lakukan. Termasuk yang mensyarahi Syekh Nawawi Al-Bantani pun mengisyaratkan seperti itu. Tapi kalau pembahasan masalah fikih jelas, kuku yang sudah dipotong ya sudah dibuang. Cuman kalau dimandikan hukumnya sunnah. Rambut dimandikan sunnah, tapi tidak wajib. Selesai. Kemudian ada tambahan lagi. Mensucikan, mandi besar, anggota tubuhnya adalah satu. Kalau wudu, anggota yang harus dibasuh ada berapa? Ada 4. Wajah, tangan, kepala dan kaki itu wudu. Kalau mandi besar, yang wajib dibasuh badan anggotanya hanya satu, sekujur tubuh. Maka dari manapun engkau memulai itu sah. Mulai kaki dulu, mulai lengan dulu, sah. Cuman sebaik-baik memulai adalah dari bagian yang paling mulia, atas, bagian kanan. Yur. Belakang bagian kanan, biur baru kiri. Seperti itulah mandi besar. Jelas ya? Fikih itu faham. Kalau tidak faham, ya tidak fikih namanya. Kemudian, mandi besar karena anggotanya satu, ingat, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, wudu dan mandi besar tidak harus mualah. Tidak harus spontan langsung selesai. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik. Misalnya kita wudu membasuh wajah terlebih dahulu di Jakarta. Kemudian naik pesawat membasuh tangan di Surabaya. Setelah itu naik pesawat lagi pergi ke Bali ngusap kepala. Setelah itu langsung ke Pontianak basuh kaki. Boleh, sah. Karena langsung menyelesaikan atau mualah spontan selesai itu hukumnya sunnah mualah. Mandi besar pun juga demikian. Kepala dulu deh. Saya malas nih, wah ada kesempatan kepala, guyur kepala. Aku niat mandi besar, kepala diguyur. Soalnya udah dikeringin kepala, nanti agak siang badan. Ya, nanti baru besok kaki, besok sholatnya gimana sih? Pokoknya nyicil itu sah. Sehingga di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak harus mualah, tidak harus langsung, tapi boleh nyicil. Dan itu mungkin sekali terjadi, wahai anak-anakku. Wahai para pemirsa, para pendengar, mungkin sekali hal demikian nyicil. Wong dia pengantin baru di rumah mertuanya, dia malu-malu. Wah ini kelihatan saya mandi gak enak deh. Mulai kepalanya dulu dimandiin, keringin, keluar kayaknya enggak. Baru yang nyicil badannya, mungkin saja. Hal-hal semacam itu mungkin terjadi. Atau baru kepala selesai, kerannya mati. Aduh, gimana nih? Sudah pakai sabun lagi. Ya baguslah, dilap sabunnya. Dilanjutkan nanti agak siang. Seperti itu, ini adalah berkenaan dengan cara mandi besar. Kemudian, urusan mandi besar, niatnya satu ya, niat mengangkat hadas, hadas besar. Hadas besar isinya banyak, lima semuanya itu. Adapun yang keenam, masalah apa tadi? Memandikan mayit, itu termasuk pengecualian daripada yang kita sebutkan kemarin. Hukum niat dalam ibadah adalah wajib, kecuali memandikan jenazah. Niat semuanya adalah di permulaan semua ibadah, kecuali puasa. Ini pengecualian harus tahu. Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Baik, sampai di sini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Besok kita lanjutkan kepada faslun syurutul wudu'i. Baik, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Berikan kepada kita pemahaman yang benar. Mudah mengamalkan ilmu. Semoga Allah mensucikan lahir dan batin kita. Menjaga lahir dan batin kita. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita. Panjangkan umur kita. Taat, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.